بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فهؤلاء خبر الناس وعرفوهم ودرسوا أحوالهم. Maka mereka ini, yaitu para a'immah, mereka telah menguji manusia, mengetahui mereka, mempelajari keadaan-keadaan mereka. Fala yuzakki syakhsan fil ghalibi tis'atan wa tis'ina bil mi'ati illa ba'dal khibrati bihi wa ba'da ma'rifatihi ya'ni bi ahwalihi al-khafiyyati allati yukhfiha 'anil nasi ya'rifunaha thumma ba'da dhalika yuzakkunahu أو يجرحونه رضوان الله عليهم. Maka tidaklah para a'immah tersebut mentazkiyah seseorang, kebanyakannya 99% kecuali setelah mengujinya, setelah mengetahui tentangnya, yaitu tentang keadaan-keadaannya yang tersembunyi, yang ia sembunyikan dari manusia. Mereka mengetahuinya. Kemudian setelahnya mereka mentazkiyah orang tersebut atau mencelanya. Ridwanullahi alaihim. Indakum kutubul jarhi wa ta'dili mali'atun birrijalil mutakallami fihim warrijalil mu'addalinal mawthuqina muwassaqina. Di sisi kalian terdapat kitab-kitab jarh wa ta'dil yang penuh dengan orang-orang para perawi hadis yang dicela, yang diperbincangkan, dan para perawi hadis yang dihukumi dengan adalah dan kefiqahan. Fala yahsulut ta'dilu illa ba'da dirasati wal ikhtibari wal imtihani. Maka tidaklah terwujud menghukumi dengan adalah kecuali setelah mempelajari dan menguji. Ikhtibar, imtihan semakna, bermakna menguji. Wala yahsulut tajrihu illa kadhalika ba'da dirasati wal ma'rifati. Dan tidak terwujud celaan terhadap perawi hadis kecuali demikian pula setelah mempelajari dan mengetahui keadaannya. Yadrusuna ahwalahu wa yadrusuna marwiyatihi wa yadrusuna aqidatahu. Mereka para a'immah tersebut mempelajari keadaannya, mempelajari riwayat-riwayatnya, mempelajari akidahnya. Thumma ba'da dhalika yahkumuna 'alaihi al-ahkam al-'adilata allati yastahiqquha al-majruhuna wal-mu'addaluna. Kemudian setelahnya mereka menghukuminya dengan hukum-hukum yang adil, yang berhak didapat oleh para perawi yang dicela maupun para perawi hadis yang dihukumi dengan adalah. Su'alun, pertanyaan. Ba'duhum yaqulu qa'idatu man lam yubaddi' mubtadi'an awil mubtadi'ah fahuwa mubtadi'un gharibun an manhajis salafi. Fama huwa ta'liqu fadilatikum ala hadal kalami. Sebagian mereka mengatakan kaidah, barang siapa yang tidak membid'ahkan ahlul bid'ah, berarti dia adalah ahlul bid'ah. Ini adalah kaidah yang asing dari manhaj salaf. Apa catatan engkau terhadap ucapan ini? Al-jawabu, jawabannya, kata Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, al-itlaqu ala man lam yubaddi'il mubtadi'a fahuwa mubtadi'un fahada laisa bisahihin. Penyebutan secara mutlak, barang siapa yang tidak membid'ahkan ahlul bid'ah, berarti dia adalah ahlul bid'ah. Ini tidak benar. Lianna hadha qad la yakunu ya'rifu hadha bibid'atihi, fala yubaddi'uhu tawarru'an. Falimada tubaddi'uhu? Karena sesungguhnya orang ini, yaitu yang tidak membid'ahkan ahlul bid'ah, bisa jadi orang ini tidak mengetahui kebid'ahan ahlul bid'ah tersebut, sehingga ia tidak membid'ahkan ahlul bid'ah tersebut dalam rangka berhati-hati. Lalu kenapa engkau justru menghukumi orang tersebut sebagai ahlul bid'ah? Amma in kana ya'riful mubtadi'a wa yuhibbuhu wa yuwalihi fahadha mubtadi'un. Adapun apabila ia mengetahui ahlul bid'ah tersebut, mencintainya dan berloyalitas kepadanya, maka orang inilah ahlul bid'ah. Fahadha huwal faslu fi hadhihi al-qadiyyati. maka inilah yang benar dalam permasalahan ini. Ya'rifu anna hadha mubtadi'un wa yunasiruhu wa yuharibu ahla sunnati wal jama'ati, hadha mubtadi'un la syakka. Seseorang mengetahui bahwa orang ini adalah ahlul bid'ah, dan ia menolongnya dan memerangi ahlus sunnah wal jamaah. Inilah dia ahlul bid'ah, tidak ada keraguan padanya. Amma insanun ma'arafa annahu mubtadi'un fala tubaddi'hu fala tutlaku hadhil qa'idatu. Adapun seseorang yang ia tidak mengetahui bahwa seseorang adalah ahlul bid'ah, maka janganlah engkau membid'ahkannya, sehingga kaidah ini, yaitu barang siapa yang tidak membid'ahkan ahlul bid'ah berarti dia ahlul bid'ah, kaidah ini tidaklah disebutkan secara mutlak. Alladhi tadrusuhu wa ta'rifu annahu yuwalil mubtadi'a wa yunafihu anhu wa yuharibu ahla sunnati min ajlihi wa li ajli hadzal batili hadza mubtadi'un dallun. Sedangkan orang yang engkau mempelajarinya, engkau mengetahui bahwa ia berloyalitas kepada ahlul bid'ah, membela ahlul bid'ah, memerangi ahlus sunnah karena ahlul bid'ah tersebut dan karena kebatilan ini, maka orang ini adalah ahlul bid'ah yang sesat. Amma insanun la ya'rifu anna hadha mubtadi'un fansahhu wa bayyin lahu annahu mubtadi'un fa in intaha wa illa falhaqhu wa illa falhaqhu bi sahibihil mubtadi'i. Adapun seseorang yang tidak mengetahui bahwa orang ini adalah ahlul bid'ah, maka nasihati ia dan jelaskan kepadanya bahwa orang tersebut adalah ahlul bid'ah. Kemudian apabila ia berhenti, yaitu ia telah menganggap orang tersebut ahlul bid'ah, maka itu yang diharapkan. Dan kalau tidak, maka gabungkan ia dengan temannya yang ahlul bid'ah tersebut. Su'alun, pertanyaan. Hal yumtahanu bi ahlil bid'ai? فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ لَا يُمْتَحَنُوا إِلَّا بِأَهْلِ السُّنَّةِ. Apakah seseorang diuji dengan ahlul bid'ah? Karena sebagian orang mengatakan tidaklah seseorang diuji kecuali dengan ahlus sunnah. Al-jawabu jawabannya, kata Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, idza ra'aita fulanun yuhibbu fulanan min ahlil bid'i, idza ra'aitahu yuhibbu mithla ثمامه بن الاشرس وابي الهذيل العلافي ويمدحهم ويثني عليهم. الم يقل ابن باز لما قالوا الواحد يثني على اهل البدع قال هذا منهم لأنه يدعو إليها بثنائه عليه يدعو إلى مذهبه. Apabila engkau melihat, mengetahui fulan mencintai fulan dari kalangan ahlul bid'ah, apabila engkau mengetahui ia mencintai orang semisal Thumamah ibn al-Ashras, Abul Hudail al-Allaf dari kalangan ahlul bid'ah ini, dan memuji mereka, menyanjung mereka, bukankah Al-Syeikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala tatkala mereka berkata ada seseorang memuji ahlul bid'ah, maka Al-Syeikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan orang ini termasuk di antara ahlul bid'ah tersebut, karena ia mengajak kepada kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Dengan pujiannya kepada ahlul bid'ah, ia mengajak kepada mazhab ahlul bid'ah tersebut. Su'alun, pertanyaan. Kuntu fi muhadaratin fakanal muhadiru yatahaddathu an syekhul Islam Ibn Taymiyyah فقال إن مما أخذ على ابن تيمية الشدة والحدة في الرد، فهل هذا القول صحيح؟ Pada suatu ketika aku menghadiri sebuah ceramah, maka tatkala itu penceramah menyebutkan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ia mengatakan, sesungguhnya di antara perkara yang dikritik terhadap Ibnu Taimiyah adalah sikap keras dan kuat dalam membantah. Apakah ucapan ini benar? Al-jawabu, jawabannya. Kata Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, Ibn Taymiyyah kana min ahkamin nasi wa ahlamihim rahimahullahu. Ibn Taymiyyah, beliau termasuk di antara manusia yang paling bijak dan paling lembut. والذي درس تاريخ حياته وأساليبه لا يقول فيه مثل هذا الكلام. Dan orang yang mempelajari sejarah kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan metode-metode beliau, ia tidak akan berkata tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah semisal ucapan ini. Thumma shiddatu ala ahli al-bid'i laysat bimadhmumatin idza kanat bil haqqi. Kemudian bersikap keras kepada para ahlul bid'ah bukanlah sesuatu yang tercela apabila dilakukan dengan hak, yakni yaruddu alaihim batilahum bil hujjati wal burhani ويشتد في الأسلوب عليهم فهذا ليس منهم إن شاء الله. Yaitu seseorang membantah terhadap mereka, kebatilan mereka dengan hujjah dan bukti, bersikap keras dalam menyikapi mereka, maka orang ini bukan bagian dari mereka insyaallah. Wa in kana al-linu matluban, meskipun sikap lemah lembut adalah perkara yang dituntut. Wal kamalu lillahi, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Qad yastabdul insanu indal hajati, terkadang seseorang bersikap keras tatkala memang dibutuhkan. Umar bin al-Khattab kana yasullu sayfahu ala ahli al-batil wa kana yadribu. Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu dahulu beliau menghunuskan pedang beliau kepada ahli al-batil dan beliau memukul. Wa hadhihi shiddatu naf'atil islam, dan sikap keras ini bermanfaat bagi Islam. Wa ana aqulu ahlus sunnati qad yakunu fihi murrajulus shadidu wa qad yakunu fihi mullayinu, dan aku mengatakan, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, ahlus sunnah bisa jadi di antara mereka ada orang yang keras, dan bisa jadi pula di antara mereka ada orang yang lembut. Lakin hunaka syiddatun fi ghairi mahalliha, akan tetapi di sana ada sikap keras yang tidak pada tempatnya. Fihi syiddatun ibaratun an hamaqatin wa safahatin tud'u fi ghairi mahalliha fahadihi madmumatun la syakka. Di sana ada sikap keras yang merupakan ungkapan dari kebodohan dan kedunguan yang diletakkan tidak pada tempatnya. Maka sikap keras yang seperti ini tercela tanpa ada keraguan sedikit pun. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.